kita kembali lagi, bertarung arungi dunia dan realita, itu adalah kita. Kawan, hari semakin tinggi, hadapi, jalani, warnai dan berani merdeka, itu adalah kita. Say, oh, ini pilihan kita. Ini hidup kita. Say.